نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ikhwani fid din yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah kesempatan, waktu luang, kesehatan, yang mana dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus dua kenikmatan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah waktu luang, kesempatan. Inilah dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh aktsarunnas, oleh kebanyakan manusia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan. Kita masih membahas terkait nasihat yang disampaikan oleh al-Imam min a'immatit tabi'in yang bernama Abu Aliyah Rufai' ibn Mihran Aryahi rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu imam min a'immati tabi'in, salah satu imam dari kalangan tabi'in. Ini Abu Aliyah, yang mana nasihat yang sudah kita bahas itu nasihat kepada kita supaya untuk bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, ta'allamul islama, Fa idza ta'alamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah oleh kalian Islam. Pelajarilah oleh kalian Islam, maka apabila engkau sudah mempelajarinya, maka janganlah kalian berpaling darinya. Itu meninggalkan, tidak mau mengamalkan. Tapi setelah dipelajari, hendaklah diamalkan. Ini nasihat, di antara nasihat yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa alaikum bisiratil mustaqim. Hendaklah kalian berpegang teguh di atas jalan yang lurus. Fa innahul Islam, karena siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Wa la tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan. Dan janganlah kalian berpaling dari jalan yang lurus, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Artinya tetap jangan belok ke arah kanan maupun ke arah kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian dari hawa nafsu ini. Barakallahu fikum. Ini diantara nasihat yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abul Aliyah Rufai' Ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Juga kita membahas penjelasan dari Syekh selanjutnya tentang orang-orang yang menolak kebenaran, tentang orang-orang yang dia membenci agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali orang yang dia memperbodoh dirinya. Inilah keadaan orang yang membenci agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan di sini, ya, masih lanjutan dari penjelasan yang sebelumnya. Kata beliau, wa bima'rifatihi tabayyana ma'nal ahadith fi hadzal bab wa amsalihha. Maka setelah kita membaca nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah, kata beliau, maka jelaslah bagi kita makna hadis di bab ini. Artinya seorang itu mempelajari hadis bukan hanya sekedar dipelajari saja, tapi kata Imam Abul Aliyah, setelah mempelajari hadis diamalkan. Wa anal insana alladhi yaqra'uha wa asbahaha wa huwa aminun mutmainun annaha la tanaluhu wa yadhunnuhu fi qaumin kanu wa badu. Maka beliau menyebutkan suatu permisalan bahwasanya manusia yang dia membaca dan yang semisalnya baca hadis dalil, wa huwa aminun mutmainun, setelah itu dia meninggalkan begitu saja, merasa aman dirinya karena merasa memiliki ilmu, ya, sehingga dia merasa aman, maka yang demikian barakallahu fikum bisa menyebabkan mereka menjadi binasa, ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, alladhi yaqra'u hadhihi nusus, ya, wa amsalaha wa yatafaqahu biha wa ya'malu biha yakunu ala tariqin najah. Perhatikan di sini, siapakah orang yang berjalan di atas jalan keselamatan, orang yang berjalan di atas kelompok yang selamat. Kata beliau, adapun orang yang membaca dalil-dalil ini, yaitu yaqra'u hadzal nusus, membaca dalil ini dan yang semisalnya, setelah itu dia mempelajarinya dan mengamalkannya, yakunu ala tariqin najah, maka orang yang seperti ini berarti di atas jalan keselamatan. orang tersebut berarti berada di atas jalan keselamatan. Siapa ini? Orang yang mau membaca nusus dalil, mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka yang seperti ini berarti dia mengikuti jalannya orang yang selamat. Karena jalannya orang yang selamat, mereka adalah yang berilmu, setelah itu mengamalkan. Karena kalau hanya sekedar ilmu, banyak orang yang memiliki ilmu, tapi mereka meninggalkan ilmunya, tidak diamalkan. Maka sekali lagi, kelompok yang selamat adalah yang mempelajari ilmu, setelah itu mengamalkannya, sehingga dia berada di jalan keselamatan, thariqus salamah, ya, sama di atas jalan keselamatan. Adapun kata beliau, wa ammal ladzi la yaltafit ilaiha aw yaqra'uha walakin la yata'ammaluha wa la yatafaqahu fiha aw ya'manu 'ala nafsihi minal fitani wal inhiraf wa hadha hariyun an yakuna ma'al halikin. Perhatikan, kelompok yang pertama tadi adalah orang yang membaca nusus dalil, setelah itu dia mempelajarinya dan mengamalkan. Pelajari dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis, setelah itu dia amalkan. Maka berarti dia telah menempuh jalan yang selamat, thariqus salamah. Nah, sekarang ada pun orang yang tidak mau yaltafit ilaiha, tidak mau melihat kepada dalil, tidak mau membacanya. Wa akan tetapi dia merasa atau dia tidak mau mempelajarinya. Akan tetapi orang tersebut merasa kalau dirinya itu aman dari fitnah, aman dari penyimpangan. Maka orang yang seperti ini, yang tidak mau mempelajari dalil, tidak mau mempelajari mana yang benar, mana yang salah, tapi setelah itu dia merasa aman dari fitnah dan penyimpangan. Fahadha, maka model yang seperti ini, hariyun an yakuna mal halikin. Orang tersebut bisa terjatuh sehingga dia bersama orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan bersama orang-orang yang binasa? Orang-orang yang tidak mau mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Li'annahu lam ya'khud bi asbabin najah. Dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi orang yang binasa dikarenakan orang tersebut tidak mengambil sebab-sebab yang membawa keselamatan. Apa itu sebab-sebab yang membawa seorang kepada keselamatan? Itu mempelajari agama dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wa 'alal insani ala yahtaru bi nafsihi wa la bi ilmihi wa la yahtaru bi dinihi. Ya, li'annal insana basarun. Ini nasihat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua, khusus untuk saya yang bicara di sini. Kata beliau, hendaklah seorang itu jangan tertipu dengan dirinya. Jangan tertipu dengan ilmunya, merasa aman, merasa saya punya ilmu sekian-sekian dan seterusnya. Ya. Ini beliau mengingatkan di sini, seorang itu jangan merasa aman dan jangan tertipu dengan dirinya, jangan tertipu dengan ilmunya. Kembali lagi, betapa banyak orang yang memiliki ilmu, akan tetapi tatkala ilmu tersebut tidak diamalkan, maka menjadi musibah. Menjadi musibah. Sebagai contoh adalah orang-orang al-Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu. Bahkan kalau sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam syirkul asghar, orang Yahudi mengingatkan, innakum tusyrikuna billah. Sesungguhnya kalian menyekutukan Allah. Kalian menyekutukan masya Allah wa sa'a Muhammad. Ya, menggandengan Allah dengan Nabi Muhammad, dengan huruf wawu, yang artinya memiliki makna taswiyah, kesamaan. Ini orang Yahudi mengeritik kaum muslimin, mengingatkan, tapi melupakan dosanya sendiri yang besar. Kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, hendaklah seorang itu jangan tertipu dengan jiwanya, jangan pula tertipu dengan ilmunya. Wala dinihi, begitu juga wala yaghtaru bidinihi, janganlah tertipu dengan agamanya. Ya, artinya merasa bangga ini itu, akhirnya tidak lagi mau menuntut ilmu. Ya. Kata beliau, lianal insana basarun, manusia itu adalah ya basar, akan dihadapkan kepadanya berbagai macam fitnah. Ini manusia. Fitnah itu adalah ujian-ujian yang nantinya bisa merusak agama itu sendiri. Ya. Ujian-ujian yang bisa merusak agama itu sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala manusia itu masih hidup, al-insan dia masih hidup, akan dihadapkan kepadanya berbagai macam fitnah, ujian-ujian. Ya, ada yang ujiannya dengan anak, ujiannya dengan harta, manhaj dan seterusnya. Akan dihadapkan berbagai macam ujian. Dan yang perlu diingat, wal insanu dhaifun. Ujiannya itu sangat dahsyat, sedangkan manusia sendiri adalah dhaif, lemah. Ya. Manusia itu sendiri dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Sehingga ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sering sekali membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqomah ala dini, istiqomah di atas agamanya. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu orang yang hidup itu akan dihadapkan berbagai macam fitnah, ujian-ujian. Apabila tidak sabar, ujian tersebut akan merusak agama seorang. Barakallahu fikum. Ini kondisi keadaan orang yang masih hidup. Akan terus dihadapkan berbagai macam ujian, berbagai macam fitan. Sehingga solusinya adalah tatkala seorang itu masih hidup, hendaklah dia terus talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, yang penting kita memiliki kesungguh-sungguhan untuk menghadapi berbagai macam fitan, ujian-ujian yang semakin hari keadaannya semakin samar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Naam barakallahu fikum. Tatkala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anisyar, hadis yang cukup panjang. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan muncul sebuah fitnah yang fitnah itu sangatlah halus, dan juga akan muncul du'atun ala abwaabi jahannam, da'i-da'i yang akan muncul dan menyeru ke neraka jahannam. Barakallahu fikum. Ini akan muncul hal yang demikian di akhir zaman. Sehingga sekali lagi, yang namanya fitnah, orang masih hidup itu masih dihadapkan berbagai macam fitnah-fitnah yang bisa merusak agama. Barakallahu fikum. Maka hendaklah barakallahu fikum, kita itu memiliki keseriusan, kesungguh-sungguhan di dalam talabul ilmi, di dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya kita bisa tetap istiqomah. Begitu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diberi kekokohan, kesabaran di atas manhaj salaf ini. Barakallahu fikum. Dan beliau akan menyebutkan bagaimana keadaan orang yang berilmu tatkala menghadapi berbagai macam al-fitan, ya. Orang yang berilmu tatkala menghadapi berbagai macam alfitan, ujian-ujian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin tatkala menghadapi berbagai macam fitan tidak merasa hebat dirinya. Tapi tadi sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi banyak sekali berdoa, sering sekali berdoa, membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub. Ya. Karena yang namanya hati seorang mukmin kadangnya tidak tahu. Bisa jadi seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari sudah kafir, keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang memiliki ilmu, bagaimana tatkala menghadapi fitnah. Allah sebutkan warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang kokoh dari sisi ilmu, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulun lahu min indi rabbina, semua itu datangnya dari sisi Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang memiliki ilmu, di dalam menghadapi fitnah tegar mengatakan ya amanna bihi qulun min indi rabbina. Dan setelah itu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Inilah doa yang dibaca oleh orang-orang yang memiliki ilmu, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hatinya itu tidak menyimpang. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Barakallahu fikum. Ya, tentunya ini terdapat pelajaran yang sangat penting. Ya. Kita harus khawatir kepada diri kita. Kita memiliki rasa al-khauf kalau sampai muncul az-zaih, penyimpangan pada hati-hati kita. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ar-rasikhuna fil ilmi yakhafuna minaz-zaighi. Perhatikan di sini. Orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang memiliki ilmu, yang kokoh ilmunya, mereka itu khawatir adanya penyimpangan di dalam hati. Ini ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang kokoh ilmunya, mereka takut pada apa? Ya khafuna minal zair, takut muncul penyakit di dalam hatinya. Siapa ini? Orang yang memiliki ilmu. Beda dengan orang yang jahil. Orang yang jahil merasa aman dengan berbagai macam fitnah, merasa mampu. Ini keadaan orang yang jahil. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia merasa takut kalau dirinya tertimpa fitnah. Barakallahu fikum. Lidzalik, oleh sebab itu mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan faidah terkait dengan ayat ini. Kata beliau, fal insanu yakunu ala khafin wa idza khafa fa innahu yub'atsu 'anil ha'anin najah. Beliau memberikan faedah, hendaklah manusia yakunu 'alal khaufi, hendaklah manusia itu berjalan dibarengi dengan rasa takut. Ya, seorang muslim memiliki rasa takut, khawatir kalau diri kita sampai menyimpang, khawatir kalau terjatuh ke dalam berbagai macam syubhat dan seterusnya. Sehingga beliau menyebutkan hendaklah manusia memiliki rasa takut. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang itu khafa memiliki rasa takut, maka sesungguhnya yubhasu anin najah, dia akan mencari jalan yang menuju kepada keselamatan. Ini orang kalau sudah memiliki rasa al-khauf, memiliki rasa takut, dia akan yubhasu an, dia akan mencari an-najah, perkara-perkara yang akan menyelamatkan. Inilah keadaan orang yang memiliki ilmu, memiliki rasa takut dan khawatir kalau sampai hatinya itu apa? Berpenyakit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang yang berilmu, mereka itulah orang-orang yang memiliki rasa khasyah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa khasyah dari kalangan hambanya adalah mereka para ulama. Ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat keadaan orang yang jahil. Bagaimana keadaan orang yang jahil? Orang yang cerdas tadi, orang yang berilmu, dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disimpangkan hatinya. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana keadaan orang yang jahil? Kata beliau, "Ama idza amana fa innahu yaqau fil halaq." Adapun orang yang merasa aman, yaqau fil halaq, dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Ini orang yang merasa aman. Oleh karena itu dulu salaf-salaf kita sangat khawatir dan sangat takut kepada syubhat yang dilemparkan oleh ahlul batin, orang yang membawa kebatilan, sehingga tatkala datang ahlul bid'ah atau ahlus syubhat, orang yang memiliki syubhat, membacakan satu ayat, membacakan satu hadis, imam-imam kita tidak mau mendengarkannya. Kenapa? Karena khawatir nanti akan memunculkan syubhat, hatinya akan menyimpang. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita. Ya. Barakallahu fikum, hendaklah kita jangan merasa aman. Ya. Jangan merasa aman karena sudah lama ngaji, sehingga seakan-akan ada jaminan menjadi orang yang selamat. Belum tentu. Ya. Para ulama saja mereka sangat khawatir, mengkhawatirkan dirinya. Kita pun harus demikian. Barakallahu fikum. Ya, saya ulangi, adapun orang yang merasa aman dari berbagai macam fitnah, maka dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak ngerti, tidak tahu. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Tentang bagaimana keadaan orang-orang yang merasa aman. Allah sebutkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang aman merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah suatu kaum yang khasirun, yang merugi. Justru orang yang merasa aman dari makarnya Allah, mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang memiliki rasa takut. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga di sini jangan merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari makarnya Allah, mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Nih. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka bila sebutkan di sini fallahu jalla wa ala yamkaru bi ahli syar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat makar kepada ahli syar, orang yang melakukan kejelekan. Barakallahu fikum. Apa maknanya membuat makar kepada ahli syar? Bahwasanya bima'na anahu yastadrijuhum uqubatan lahum. Famakruhu jalla wa ala bihaqqin. Itu artinya Allah akan mengenakan kepada mereka uqubah, hukuman untuk mereka. dan makar Allah subhanahu wa ta'ala bihaqin, makar yang benar. Barakallahu fikum. Maknanya wa huwa isalul uqubati ila man yastahiquha bi tariqin khafiyyin la yatanabahu lahu. Mana makar di sini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, maknanya adalah sampainya ukubah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman dengan jalan yang tersembunyi, sehingga orang tersebut dalam keadaan tidak perhatian, dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak perhatian, tiba-tiba mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wahuwa minallahi mahmud. Dan yang seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perbuatan yang terpuji. Li'annahu jaza'un wa adlun. Karena yang demikian, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uqubah, hukuman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, berarti dia barakallahu fikum telah melakukan balasan dan keadilan. Barakallahu fikum. Wala yamkuru bi ahadin illa wa huwa yastahiku, kata beliau, dan tidaklah dan tidaklah seorang mendapatkan makar, terkenai suatu makar, kecuali dia orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, sehingga tidak mungkin makar tersebut mengenai orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Kita ulas sebentar di sini tentang pentingnya kita merasa takut dan jangan merasa aman. Karena kita tidak tahu makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tatkala merasa aman, merasa tenang, datang uqubah, datang hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu mereka memiliki rasa takut kepada Allah dan takut atas dirinya penyimpangan, sehingga tidak gegabah, tidak bermudah-mudahan. Adapun keadaan orang yang jahil merasa aman, merasa hebat, tertipu dengan ilmunya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya beliau membawakan atsar yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud, atau hadis yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Abdullah ibn Mas'ud bercerita, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis untuk kami, satu garis. Sumaqal, kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah. Suma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Nabi membuat beberapa garis dari arah kanan dan arah kirinya. Suma qal, kemudian Nabi mengatakan, hadihi subulun mutafarriqatun, ini jalan-jalan yang mutafarriqah, ya, yang beragam-ragam. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, pada masing-masing jalan tersebut, di atas jalan tersebut terdapat syaitan yang mengajak kepada kejelekan. Ya. Jadi Nabi membuat garis yang lurus, kemudian membuat garis dari arah kanan, arah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di atas jalan tersebut syaitan yang menyeru kepada kebatilan. Ini menggambarkan tentang al-haq, kebenaran. Kebenaran itu satu, tidak bercabang-cabang. Suma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fatabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, wa ana hadza, sesungguhnya ini shirati mustaqimah, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan memecah belah dari jalannya Allah. Ya, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikuti jalan yang lurus. Dan hati-hati, jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tatakun. Ya, dzalikum, yang demikian itulah aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam hadis ini, di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum, kita mendapatkan faedah yang cukup banyak. Di antaranya adalah faedah siratal mustaqim. Ya. Itu adalah satu, jalan yang lurus adalah satu. Yang kedua, bahwasanya subul, jalan-jalan menuju kejelekan, menuju kebinasaan itu sangat banyak. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Mujahid, jalan-jalan yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Jalan yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, kata Imam Mujahid, adalah al-bid'ah was-syubhat, perkara-perkara yang bid'ah dan perkara-perkara yang syubhat. Inilah dua senjata yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama al-bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah. Yang kedua as-syubhatu. Barakallahu fikum. Dan orang tatkala terjatuh ke dalam penyimpangan, ima dia terjatuh ke dalam perkara bid'ah atau terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, ya, rancu, sehingga bingung mana ini yang benar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'an was sunnah, dan hati-hati dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan. Apa di antara perkara yang akan menyeret seorang ke dalam penyimpangan? Adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu ini merupakan sebab terbesar seorang terjatuh ke dalam penyimpangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan larangan kepada kita semua untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakil. Allah sebutkan, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang diikuti dan seterusnya? Tidaklah engkau melihat bagaimana keadaan orang yang dia menjadikan hawa nafsunya dijadikan ilah sesembahan. Artinya diikuti. Barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Juga di situ Allah menjelaskan tentang jeleknya orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Allah sebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hisawatan wa may yahdihi min ba'dillah. Ini juga keadaan orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Allah sebutkan, tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang tersebut ala ilmin, setelah memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, setelah itu meninggalkan ilmunya, milih mengikuti hawa nafsu, maka Allah sesatkan. Apa hukumannya? Iya. Hukumannya adalah wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Setelah itu wa ja'ala ala basarihi ghishawah, juga Allah tutup penglihatannya. Inilah uqubah, hukuman orang yang mengikuti hawa nafsu. Ditutup penglihatannya oleh Allah, ditutup hatinya, ditutup akalnya, sehingga tidak bisa lagi membedakan bainal haqqi wal batil. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di dalam ayat tersebut, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, maka yang demikian akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah merupakan peringatan kepada kita semua. Ya. Peringatan kepada kita semua supaya hati-hati dari jalan-jalan yang akan menyeret kepada kesesatan. Supaya kita hati-hati dari jalan-jalan yang akan menyeret kepada penyimpangan. Barakallahu fikum. Ya. Maka dari sini, ya, kita selesai membahas beberapa fawaid, faidah, nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Aliyah Rufai Ibn Mihran Aryahi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwati fidin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya beliau membuat judul setelah mengingatkan kita supaya kita memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah, dan jangan merasa aman. Selanjutnya beliau membuat babu maja'a fi ghurbatil Islam wa fadlul ghuraba. Bab, ya, yang menjelaskan tentang ghurbatul Islam, tentang akan kembali, akan asingnya Islam. Wa fadlul ghuraba, dan keutamaan orang yang asing. Ya, fadlul ghuraba dan keutamaan orang yang asing. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ikhbaran, khabar untuk kita semua. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada al-ghariba fatuba lil ghuraba. Nanti akan dijelaskan dalil-dalil tentang keutamaan orang yang asing tatkala mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, bada al-islamu ghariba, Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada al-ghariba, maka akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, bersenanglah bagi orang yang asing tatkala mempertahankan dinul Islam. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan bab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan kepada kita, bada al-islamu ghariba, Islam itu datang dalam keadaan asing. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa awalu maqama ar-rasulu bima kata lama ba'asahu Allahu wa qala lahu kum fa'angdir. Qama wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, Islam itu datang dalam keadaan asing. awal kali Nabi SAW dakwah di Mekah, tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kum fa'angdir, bangkitlah wahai Muhammad, fa'angdir, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Maka awal kali beliau berdakwah qama wahdahu. Nabi itu bangkit sendirian, berdakwah sendirian. Barakallahu fikum. Baru setelah itu bergabung dengan beliau Abu Bakr As-Siddiq wa Bilal. Ya. Kalau berdakwah pertama sendirian, baru setelah itu diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu diikuti oleh Bilal. Ya. Yang mana tadinya adalah seorang budak. Ya. Bilal. Walihada, oleh sebab ini lama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man ma'aka ala hadzal amri. Oleh sebab ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang bersamamu ma'hadal amri dalam urusan dakwah ini? Artinya siapa yang masuk pertama kali? Maka Nabi menjawab, hurrun wa abdun. Yang masuk pertama kali adalah hurrun, orang yang merdeka, abdun, budak. Barakallahu fikum. Ma ma'hu ila sanani faqat, tidaklah bersamanya yang mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dua orang saja, itu Abu Bakar dan Bilal. Ya, ini pertama kali, ya, pertama kali Nabi berdakwah sendirian. Baru setelah itu bergabunglah Abu Bakar, bergabunglah Bilal. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, mamahu illa sanani faqat, tidaklah bersamanya kecuali dua orang saja. Tsumma tataba'al muslimuna wahidan wa wahidan, kemudian datanglah kaum muslimin bergabung satu demi satu. Wahum ala khaufin, mereka dalam keadaan takut, berbagai macam gangguan didapatkan. Ini awal Islam, ya. Keadaannya sangat menyedihkan, ya. Mereka harus hijrah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, setelah itu dia juga dihinggapi rasa takut. Ya, tatkala masuk Islam nanti ketahuan oleh orang-orang musyrikin, ya, mereka akan disiksa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa taqawwana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jama'atan fil Makkah. Maka berkumpullah beberapa kelompok jamaah di Makkah. Dan kelompok-kelompok tersebut yang ada di Mekah, kaum muslimin yang ada di Mekah, mereka disakiti dan diuji oleh orang-orang musyrikin sampai Allah memerintahkan, mengizinkan untuk mereka hijrah ke Madinah. Ya. Maka kata beliau, setelah beliau menceritakan tentang awal kali dakwah Islam di Mekah, ternyata hanya seorang diri. Nabi sendirian. Baru setelah itu diikuti oleh Abu Bakar, setelah itu diikuti oleh Bilal. Maka kata beliau, inilah makna. Kata beliau, inilah makna sabda Nabi SAW, bada al-islamu ghariba. Al-gharib maknanya adalah an-nadir, sedikit. Islam itu datang dalam keadaan sedikit, ya. Dan akan kembali dalam keadaan sedikit, ya. Wahuwa atau wahuwa al-insanu ladhi yakunu fi baladin ghairi baladihi. Ya. Apa itu arti gharib? Ya. Disebutkan Islam itu datang dalam keadaan gharib. Ya. Apa yang dimaksud dengan gharib? Gharib itu ada artinya sedikit. Itu keadaan seorang di suatu negeri, di negeri orang lain, itu namanya gharib. Ya. Artinya orang yang asing. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibni Umar mengatakan, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Kun, jadilah engkau di dunia orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibni Umar. Jadilah engkau orang hidup di dunia seperti orang yang asing. Artinya asing, suatu keadaan seorang tinggal di negeri orang lain, keadaannya menjadi asing dan jumlahnya sedikit. Ya. Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang gharib, orang yang asing, au abiru sabil, atau orang yang menumpang lewat. Maknanya barakallahu fikum, sehingga orang hidup di dunia itu jangan berangan-angan kalau dirinya itu akan hidup yang panjang. Kita enggak tahu, karena kedudukan kita di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing. Barakallahu fikum. Maka di sini perlu diketahui, dijelaskan bahwasanya Islam pertama kali datang itu dalam keadaan gharib, ya. Islam pertama kali datang dalam keadaan asing, jumlahnya sangat sedikit, ya. Luar biasa. Dan ini adalah merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang menegakkan membawa dakwah tauhid, yang dia benar-benar mengamalkan dakwah tauhid, berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan gharib, akan asing. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah bersabar tatkala di kampungnya kok sendirian, ya. Kita bukan yang pertama kali. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala pertama kali diutus seorang diri, belum ada yang mengikuti, baru bergabung Abu Bakar, bergabung Bilal, dan seterusnya. Gangguan-gangguan dari orang musyrikin terus berjalan. Nah, maka kita harus senang dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing. Maka dijelaskan dalam satu riwayat, yang dimaksud bahagialah orang-orang yang asing itu orang asing yang seperti apa? Disebutkan alladzina yasluhuna idza fasadanas, yaitu mereka orang yang senantiasa berbuat baik, melakukan kebaikan tatkala kebanyakan manusia mereka membuat kerusakan. Ini yang dimaksud fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang gharib, ya, orang yang asing. Yang dimaksud asing di sini adalah orang yang melakukan kebaikan, perbuatan baik tatkala fasadanas, manusia itu fasid, melakukan kerusakan, dia berusaha melakukan perbuatan baik. Tatkala melihat kebanyakan manusia mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan berbagai macam model kesyirikan, ini melakukan amalan-amalan tauhid, ya. Ini berusaha untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tatkala melihat manusia mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga menjadi asing. Tatkala ini ramai-ramai melakukan kesyirikan, ini justru melakukan lawan dari kesyirikan, yaitu tauhid, mengajak, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah semata, sehingga barakallahu fikum, keadaannya pun menjadi asing, ya. Tatkala manusia ramai dengan kemaksiatan, ini mengingatkan manusia, ya, untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di dalam riwayatnya Imam Ahmad dari tariq, dari jalannya Sa'id ibni Abi Waqqas, di dalam hadis tersebut disebutkan fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadanas, maka berbahagialah pada hari ini bagi orang-orang yang asing. Kapan? Apabila manusia membuat kerusakan. Ya. Apabila manusia membuat kerusakan, dia berusaha apa? Melakukan kebaikan. Maka hendaklah berbahagia. Di dalam riwayat lain disebutkan, Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsada nasu min sunnati. Di sini lebih jelas lagi. Ya. Di sini lebih jelas lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa orang-orang asing di sini? Ya, dijelaskan. Siapa yang dimaksud orang-orang asing di sini? Alladzina yuslihuna, itu mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Ma'afsadannas, tatkala kebanyakan manusia merusak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang tersebut berusaha melakukan kebaikan, tatkala kebanyakan manusia mereka berusaha bah, merusak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul berusaha untuk dirusak, dihilangkan, dilenyapkan. Dia berusaha untuk mempertahankan. Inilah yang disebut dengan al-ghuraba. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, barakallahu fikum, kepada orang-orang yang berbahagialah orang-orang yang asing. Ya, yang dimaksud asing di sini adalah orang yang melakukan kebaikan tatkala manusia berusaha merusak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam hadis ini terdapat faedah. Ya. Hadis yang tadi kita baca, di dalamnya terdapat beberapa faedah. Apa itu di antara faedahnya? Kata beliau, hadza khabarun min ar-rasul. Yang seperti ini adalah khabar dari Nabi. Nabi mengkhabarkan Islam itu akan asing. Sekaligus di dalamnya terdapat faedah tahdzir min ad-dhalal. Peringatan kepada kita supaya menjauhi kesesatan. Ya. Wal hadzu ala tamassuki bil Islam, dan dorongan untuk benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Walau kana ahluhu qalilin, walaupun orang yang berpegang teguh dengan Islam jumlahnya sangat sedikit. Ya, walaupun jumlahnya sangat sedikit, kita diperintahkan untuk tetap berpegang teguh dengan Islam. Ya. Walaupun apa? Jumlahnya sangat sedikit. Mungkin satu kampung, satu kecamatan sendirian, ya. Bersabar. Bersabar barakallahu fikum. Ya. Kita bukan orang yang pertama kali. Telah mendahului kita al-anbiya wa rasul. Para nabi dan para rasul telah mendahului kita menjadi orang yang asing. Tatkala kaumnya mereka berbuat syirik, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya lailan wa nahara. Ya. Tidaklah bertambah kecuali semakin sedikit yang mengikutinya. Maka kata beliau, di sini terdapat peringatan kepada kita dari kesesatan dan dorongan untuk berpegang teguh dengan Islam. Ya. Dorongan untuk berpegang teguh dengan Islam walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ya. Sehingga kata Al-Imam Fudail Ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, wala tahtar bi kasratil halikin. Engkau jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ya. Jangan tertipu dengan mereka. Banyaknya orang-orang yang halikin. Orang-orang yang binasa. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Di sini juga terdapat faedah kata beliau. Hadza targhibun. Ini merupakan targhib, dorongan kepada kita. Fi an yakunal muslimu ma'al ghuraba fi akhiriz zaman. Hendaklah kaum muslimin bersama orang yang ghuraba di akhir zaman. Ya. Terdapat faedah, dorongan kepada kita, hendaklah ya, kaum muslimin bersama al-ghuraba, bersama orang-orang yang asing di akhir zaman. Itu orang-orang yang asing yang mereka menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wala yazhaduhu fil islami qillatu ahlihi, dan janganlah menjadikan seorang itu menjadi zuhud, menjadi meninggalkan Islam dikarenakan sedikitnya orang yang mengikuti. Atau kalau sedikit, akhirnya jangan menyebabkan seorang itu akhirnya meninggalkan Islam. Ini diantara faedahnya juga, ya. Ini diantara faedahnya juga bahwasanya dorongan kepada kaum muslimin hendaklah bersama al-ghuraba, orang-orang yang asing, ya, barakallahu fikum, yang mereka menegakkan dinul Islam. Dan sekali lagi, jangan tertipu dengan kasratul halikin, dengan banyaknya orang yang binasa. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.